Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ada berapa syarat bolehnya atau orang yang bisa tinggal di negeri kafir? Dengan dua syarat. Syarat yang pertama, indahu madza ilmun. Dia punya ilmu, punya iman, punya quwwatu azimah, kekokohan, thabat. Berusaha untuk konsisten, komitmen, teguh di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, menanamkan dalam hatinya kebencian kepada orang kafir karena mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang kedua apa ikhwah? Izhar madza ad-din bi sya'airil Islam, mampu untuk menghidupkan syiar Islam dalam kehidupannya tanpa adanya penghalang. Anda enggak bisa sholat jamaah, pindah. Enggak bisa menghadiri sholat Jumat, apalagi. Kemudian tidak bisa menyaksikan berkumpulnya kaum muslimin pada hari Idul Fitri, Idul Adha. Cari tempat yang lain. Nah, ini dua syarat tinggal di negeri kufur. Nah, kemudian kita juga menyebutkan umat manusia yang tinggal di negeri kafir ini terbagi menjadi berapa keadaan? Enam keadaan. Yang pertama, dakwah. Nah, untuk dakwah, tabligh ad-din, menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Agar supaya umat manusia mengetahui al-haq, selamat dari api neraka dengan agama ini. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mempelajari dirasa ahwalil kafirin. Nah, dia cek bagaimana sih kehidupannya mereka. Ternyata di sana bobrok, akhlaknya rusak, budayanya jatuh. Tidak memiliki moral, supaya bisa menyampaikan kepada kaum muslimin agar mereka tidak terkecoh, agar mereka tidak terkagum dengan gemerlap modernnya mereka, bangunannya pencakar langit. Nah, dan ternyata mereka merupakan manusia-manusia yang suka berbuat kezaliman, tidak memiliki akhlak yang mulia. Dengan ini dia mengetahui bahwasanya Islam merupakan agama yang benar, menunjukkan batilnya agama mereka. Lihat orang-orangnya seperti itu. Nah, ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, diplomasi, untuk kepentingan politik, diplomasi di antara kedua negara dengan adanya kedutaan, dengan adanya konsul di sana, bisa memperhatikan pelajar-pelajar muslim yang ada di negeri kafir, bisa memberikan bimbingan kepada mereka, nah mempermudah, nah agar supaya kaum muslimin bisa kembali ke negaranya, karena di antara mereka mungkin ada yang paspornya habis masa berlaku, atau di sana terjadi permasalahan yang membutuhkan adanya bantuan, nah dari kedutaan yang berdiri di sana. Maka ini adalah untuk maslahat yang besar. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, nah keperluan apa? Pribadi yang sifatnya mubah. Nah sifatnya apa? Mubah. Seperti dagang, berobat, dengan syarat apa? Tidak menetap di sana. Setelah selesai hajat, pulang kembali. Nah, mungkin sekian pekan, satu atau dua bulan, selesai hajatnya, nah, dia tinggalkan negeri itu. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, yang kelima, nah belajar ilmu yang enggak ada di negerinya. Kalau ilmu ada di negerinya, buat apa ke sana? Karena pengiriman pelajar-pelajar muslim ke negeri-negeri tersebut, sebagaimana perkataan para ulama, taqdimun ni'aj bainal kilabi dharia, seolah-olah memberikan daging segar di hadapan anjing-anjing yang lapar, bisa dilibas, disantap, diterkam, dicakar, di segala macam, akan menjadi korban. Nah, fitnahnya luar biasa. Baik dari sisi fitnatu syubuhat dan fitnatu syahawat. Betul-betul digoda seorang muslim. Maka butuh keimanan yang kuat. Maka boleh ke sana dengan tujuan untuk mempelajari ilmu yang memang tidak ada di negerinya. Dan ketika pulang bisa memberikan manfaat. Bukan malah membawa, diimpor kebobrokan di sana dan diterapkan di negaranya. Nah. Kemudian yang terakhir apa ikhwani, hafizakumullah. Untuk apa? Menetap selama-lamanya, dan ini tidak diperbolehkan. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari mereka. Nah. Berkata al-muallif rahimahullah, Imam Da'wah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, wal hijratu faridhatun ala hadhihi al-ummati. Hijrah itu wajib atas umat ini, min baladi syirki ila baladil Islam, dari negeri syirik menuju ke negeri Islam. Apa makna daripada negeri kafir? Apa sih yang dinamakan dengan negeri kafir? Apa batasannya? Teorinya bagaimana? Definisinya apa? Kok bisa dikatakan ini negeri muslim, negeri Islam, ini negeri kafir, ini negeri kufur? Jawabannya ikhwani afidhakumullah, yang disebut dengan darul kufri, kullu baldatin yaghlib fiha syirkun. Kullu balda yaghlib fiha syirk. Negeri yang mayoritas di dalamnya kesyirikan. Ay akthar min ghairihi. Syirik itu lebih dominan, lebih banyak daripada selainnya. Baik itu ikhwani afidhakumullah, sawa'un kana syirkun fil rububiyyah wa syirkun fil uluhiyyah. Walaupun syirik di sini bisa saja mencakup syirik rububiyyah, begitu juga syirik uluhiyyah. Syirik uluhiyyah. Ini yang dimaksud dengan apa? Negeri kafir. Wasu'ila as-samahat as-syeikh Muhammad ibn Ibrahim al-syeikh rahimahullah. Pernah suatu ketika mufti negeri Saudi Arabia sebelum Syekh bin Baz, yang bernama Muhammad ibn Ibrahim al-syeikh, ditanya mengenai permasalahan ini, darul kufri mahiya? Apa yang dimaksud dengan negeri kafir? Apa maksudnya? Apa maknanya? Maka dijawab oleh Syekh Muhammad ibn Ibrahim al-Syekh sebagaimana yang terdapat dalam fatwanya dan rasail beliau. Syekh menyebutkan, hiya darul lati tadharu fiha al-kufru. Beliau mengatakan, hiya dar, negeri, allati tadhara fiha al-kufru, nampak sekali kekufuran. Wa yakunu ghaliban, dan itu mayoritas, mendominan, paling banyak. Anda bisa melihat ini. Bahkan alamat-alamat itu ada. Berupa apa? Salib. Mayoritas penduduknya pun pakai kalung itu. Bahkan pakaiannya. Gereja di mana-mana. Mungkin salib diletakkan di depan pintu-pintunya untuk mereka anggap bisa menolak mudharat, musibah. Atau bisa jadi apa? Patung-patung. Ada pura-pura kecil. Patung disembah, nampak sekali sesajen-sesajen di banyak jalan. Menjadi apa? Mayoritas di negeri itu. Nampak sekali kekufuran dan dominan. Ini apa? Negeri? Negeri kafir. Sebagian para ulama, ikhwani afidhakumullah, mereka menyebutkan definisi yang lain. Apa itu negeri kafir dan apa itu negeri muslim? Mereka mengatakan ad-dar alladhi fihi al-adhan. Negeri Islam itu yang ada azannya. Wa sumi'a waqtun min awqatis salawat. Dan didengarkan di negeri itu waktu-waktu sholat. Mereka bisa memahami, mengerti. Mendengar suara azan, oh mereka tahu ini waktunya sholat zuhur. Mereka kemudian bersuci dan cepat-cepat beranjak untuk mengerjakan rukun Islam yang satu ini. Ya. Berarti negeri Islam yang didengarkan azan dan nampak waktu-waktu sholat di negeri tersebut terdengar. Nah ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim As-Sahihan min hadithi Anas ibn Malik, dari hadis Anas. Hadis Anas ibn Malik, Anas berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ghaza bina qauman." Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ghaza. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mau berperang, mau menyerang bina qauman, dengan kami kepada suatu kaum, Kata beliau, lam yakun yaghzu hatta yusbih. Lam yakun yaghzu hatta yusbih. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggempur mereka, tidak menyerang mereka sampai pagi. Datang ditunggu sampai pagi. Thumma yanzur. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat, diamati, diawasi, dicek. Naam. Fa in sami'a adzanan kaffa anhum. Kalau mendengar azan, para sahabat di stop. Diberhentikan. Jangan diserang. Fa in sami'a adzanan kaffa anhum, ketika mendengarkan azan, dihalangi mereka. Wa in lam yasma' adzanan aghara 'alaihim, tapi kalau tidak mendengar azan di waktu pagi harinya, di waktu subuh, di waktu fajar, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menghadapi mereka, menyerang mereka. Maka yang dijadikan syarat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tempat itu negeri Islam atau negeri kafir adanya dengan suara azan. Ini para ulama menyebutkan dua teori mengenai negeri kafir dan negeri Islam. Nah, berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, wahiya baqiyatun ila an taquma as-sa'ah, dan hijrah dari negeri syirik, negeri kafir menuju ke negeri Islam ini tetap ada, akan terus berlanjut. Hijrah ini tetap menjadi hukum syar'i sampai bangkitnya hari kiamat, akhir zaman, sampai terjadinya kiamat. Wadalilu qawluhu ta'ala, di antara dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina tawaffahumul malaikatu, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, zalimi anfusihim, dalam keadaan mereka ini menzalimi diri-dirinya, yang diwafatkan oleh malaikat ini manusia-manusia yang mereka berbuat zalim, menganiaya kepada diri-dirinya. Kenapa kok dihukumi menzalimi dirinya? Karena meninggalkan hijrah. Orang yang meninggalkan hijrah berarti dia telah berbuat aniaya bagi jiwanya sendiri. Ya. Kok bisa ya berbuat zalim kepada dirinya? Para ulama mereka menyebutkan bahwasanya adh-dhulmu yanqasimu ila thalathati aqsam. Kezoliman itu terbagi menjadi tiga macam. Zolim itu ada tiga jenis. Kezoliman itu ada tiga. Al-zulmu yanqasimu ila thalathati aqsam. Al-qismul awwal. Jenis yang pertama, zulmun, zulmul abdi li rabbih. Kezoliman manusia kepada Rabb-nya. Ini kezoliman yang amat sangat besar yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan taubat yang benar sebelum ajal menjemput. Kezaliman seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala wahuwa syirk. Kezaliman yang pertama ini adalah syirik. Menjadikan tandingan di sisi Allah, sekutu-sekutu. Dan ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Luqman ayat 13. Luqman ayat 13. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya bunayya, menukilkan ucapan Luqman ketika memberikan wasiat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu merupakan kezoliman yang besar. Maka di sini syirik disebut apa? Kezoliman. Nah, begitu pula yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 82. Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan keamanan dan hidayah, petunjuk. Yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah syirik, tidak mencampurkan iman dengan kesyirikan. Iman dan tauhid, maka mereka mendapatkan keamanan dan hidayah. Maka pada ayat ini, ikhwani afidhakumullah, syirik disebut dengan apa? Kezaliman. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, zulmul abdi li nafsihi, zalimnya seorang hamba kepada dirinya. Zulmul abdi li rabbih, zulmul abdi li nafsih, kezaliman seorang hamba kepada jiwanya, kepada dirinya. Apa ini? Jami'ul ma'asi duna syirk. Jami'ul ma'asi ghaira asyirk, seluruh kemaksiatan selain syirik. Syirik yang pertama tadi bagiannya. Kalau yang kedua ini, Allah subhanahu wa ta'ala bisa ampuni dengan rahmatnya. Bisa jadi nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan azab mereka dengan keadilannya, kemudian tetap dimasukkan ke dalam surga. Ya, selagi mereka tidak menghalalkan. Maka yang kedua ini zulmul abdi li nafsi, kezaliman seorang hamba kepada dirinya. Jami'ul ma'asi ghaira syirik, seluruh maksiat selain syirik. Syurbul khamar, contohnya minum khamar, minuman keras, narkotik, obat-obatan terlarang, minum bir, sehingga membuat dia teler, hilang ingatan. Begitu pula aklu riba, makan uang riba. Naam, wa kadzalika az-zina, berbuat zina, wanita yang bukan mahramnya, yang tidak berhak dia sentuh. Naam, ini kezaliman seseorang kepada dirinya, semua maksiat selain syirik. Dalilnya apa? At-Talaq ayat pertama. وَمَنْ يَتَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. وَمَنْ يَتَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ, yang melanggar batasan-batasan Allah, maka dia telah menzalimi dirinya. Berarti orang bermaksiat itu, ikhwani afidhakumullah, menganiaya dirinya sendiri, mungkin dia tidak terasa. Nah, وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, yang melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah menzalimi dirinya. Begitu pula firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Al-Baqarah 229. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ, yang melanggar aturan-aturan Allah, batasan-batasannya, فَأُولَئِكَ, maka mereka, هُمُ الظَّالِمُونَ, adalah manusia-manusia yang berbuat zalim, manusia-manusia yang berbuat aniaya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, zulmul abdi bainal ibad. Kalau ini tidak bisa dilebur dosa tersebut sampai dia meminta maaf kepada saudaranya. Kedzaliman manusia kepada orang lain. Kedzaliman manusia di antara hamba-hamba. Zulmul abdi bainal ibad. Kedzaliman seseorang sesama manusia dengan orang lain. Zulmul abdi bainal ibad. Contohnya, as-sabbu wasyatmu wa akhdhul mal bil batil, mencela, mencerca. Ini hati-hati santri, apalagi para penuntut ilmu, harus bisa untuk menjaga lisan, jangan sampai berkata kotor, suka mengumpat, nah, berkata-berkata yang tidak layak, tidak menampakkan dirinya seorang penuntut ilmu, mirip dengan anak-anak jalanan. Maka dijaga ini anggota tubuh yang tidak bertulang, jaga lisannya. Nah, karena mencela mencerca ini kezaliman kepada orang lain. Begitu pula mengambil harta mereka dengan cara yang batil. Nah, merampok, mencuri. Ini hubungannya dengan pihak lain. Maka ini tidak bisa dilebur sampai dihalalkan oleh orang yang dia zalimi. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha shibran minal ardi zulman, tawaqahu Allah yaumal qiyamati bi sab'i aradin." Yang mengambil tanah orang lain, orang lain tersebut tidak ridho, diambil tanahnya secara zalim. Mungkin bisa jadi dipalsu suratnya, dipaksa untuk memberi, nah, tanpa dia ridhoi. Maka tawakahullahu yaumal qiyamati bi sab'i aradin, yang mengambil tanah saudaranya, nah, maka kelak pada hari kiamat akan dikalungkan dengan 7 bumi. Ya, maka ini kezaliman antara seseorang dengan orang lain. Nah, pada macam yang kedua, ikhwani afidhakumullah, di antara zulmun nafs, kezaliman kepada diri sendiri, adalah meninggalkan hijrah. Kenapa? Li'annahum 'asallah. Mereka telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan kewajiban. Perintah Allah enggak dilakukan. Maka ini sama dengan orang yang berbuat zalim kepada dirinya. Dan pada saat itu Makkah lam yu'ad bi'imkanil muslimin an yudhhir dinahum. Pada saat itu Makkah sudah bukan tempat yang layak. Makkah bukan tempat yang baik. maka bukan tempat yang pas bagi mereka untuk menampakkan agama. Dhikul hayat, sempitnya kehidupan mereka. Mudhayaqat, gangguan demi gangguan. Wa tasallat al-kuffar ala ahliha, orang-orang kafir memimpin negeri itu. Dibuat sempit dada kaum muslimin, tidak banyak bisa bergerak mereka. Wa qamat darul Islam fil Madinah, di lain sisi kota Madinah An-Nabawiyah sudah menjadi negeri Islam. Di sana sudah menjadi tempat kaum muslimin. Fasaratil hijratu wajibatun muta'ayyinatun alaihim, sehingga hijrah sudah menjadi wajib fardu bagi mereka. Maka yang meninggalkan kewajiban ini dihukumi zalim. Kita kembali kepada ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Naam. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, orang-orang yang para malaikat wafatkan mereka dalam keadaan berbuat zalim kepada jiwa-jiwanya. Qalu fima kuntum, malaikat berkata, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Kok bisa seperti itu? Kok bisa dihukumi sebagai orang yang berbuat zalim? Kenapa? Apa halangan? Apa yang mereka perbuat? Qalu kunna mustad'afina fil ard, mereka berkata, kita ini tertindas. Nah, di muka bumi tidak bisa menampakkan agama. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah, malaikat menjawab, bukankah bumi Allah Subhanahu wa taala ini luas? Enggak cuma sekedar Makkah saja. Fatuhajiru fiha, yang bisa kalian hijrah darinya, meninggalkan kota itu, pindah ke tempat yang lain, pindah ke negeri tetangga, pindah ke kota sebelah, yang bisa menampakkan din. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira, maka tempat kembali mereka adalah api neraka jahannam, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Ini yang meninggalkan hijrah. Apakah ini mutlak untuk semua daripada kaum muslimin? Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal mustada'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan, kecuali. Ini ada istitsna. Nah, pengecualian. Siapa itu yang dalam keadaan lemah, baik dari kalangan lelaki, pria, perempuan, wanita, wal wildan, dan anak-anak. Laki, perempuan, dan anak-anak kecil. Kecil maupun besar, dewasa. Dalam keadaan lemah. Apa sifat daripada lemah di sini? La yastati'una hilatan, mereka tidak punya daya, upaya, usaha, enggak mampu. Mereka betul-betul fakir miskin, enggak bisa untuk pindah. Maka Islam agama yang tidak memberatkan kepada umatnya, tahu kemampuan manusia, tidak dipaksa mereka. Dengan syarat ini tadi, manusia yang lemah, bagaimana itu yang mereka tidak punya daya? Kalau peribahasanya apa? Keinginan hati memeluk gunung, apa daya, apa usaha tangan tak sampai, dia enggak mampu. Bisa jadi apa ikhwani afidhakumullah, enggak punya kendaraan. Enggak ada keledai, enggak ada kuda, enggak ada unta, enggak ada bighal. Mereka punya banyak anak. Atau bisa jadi enggak punya perbekalan yang cukup. Takut di tengah-tengah jalan meninggal, wafat. Dan dalam Al-Qur'an, wala tulku bi aidikum ila tahluka, jangan campakkan diri kalian kepada kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri-dirimu. Berat tinggal di negeri itu, tapi apalagi? Mereka enggak mampu, enggak bisa. Wala yahtaduna sabila. Atau mereka enggak tahu jalan. Mungkin kendaraan ada, tapi mereka enggak tahu kemana. Takut tersesat, kemudian binasa. Apalagi padang pasir yang begitu luas, sepanjang mata memandang. Kadang-kadang kabut debu, enggak bisa tahu arah, mana utara, selatan, timur, barat. Enggak terbiasa mereka safar, perjalanan jauh di atas tempat-tempat itu. Enggak mampu, enggak bisa, enggak ada daya upaya usaha, lemah, dan tidak tahu jalan. Mungkin kalau zaman sekarang, ikhwani afidhakumullah, dengan zaman modern ini, enggak bisa mendapatkan visa. Atau enggak bisa dapat iqamah, izin tinggal atau residen. Ya siapa boleh buat? Ya sabar. Dan berusaha untuk menjaga keimanan dan agamanya di negeri itu. Nah. Fa'ula'ika asallah an ya'fuwa anhum, mereka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memaafkannya. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pemaaf lagi maha pengampun. Naam. Wa qawluhu ta'ala, begitu juga firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 56. Ya ibadiyallazina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Yang beriman. Inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku ini luas. Fa'iyaya fa'budun, maka sembahlah, beribadalah kepadaku. Nah, pada ayat ini, ikhwani afidhakumullah, mereka meninggalkan hijrah, tapi masih Allah subhanahu wa ta'ala panggil dengan sebutan iman. Padahal mereka ini apa? Meninggalkan hijrah. Ya ibadiyalladzina, wahai hamba-hambaku yang beriman. Sesungguhnya bumiku ini luas. Nah, pada ayat ini, ikhwani afidhakumullah, yang mereka tidak pindah, tidak hijrah, nadahumullah bi ismil iman. Allah subhanahu wa ta'ala panggil mereka dengan sebutan keimanan. Maka pada ayat ini memberikan kita faidah, anna tarkal hijrah la yaslubul iman bil kulliyah. Bahwasanya meninggalkan hijrah itu tidak kemudian mencopot keimanan seakar-akarnya, sehingga dihukumi kafir. Karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memanggil mereka dengan keimanan, berarti masih sebagai seorang mukmin, walaupun dia tidak meninggalkan hijrah, walaupun dia meninggalkan hijrah. Menunjukkan ikhwani afidhakumullah, tidak hijrah atau meninggalkan hijrah itu tidak membuat seseorang keluar dari keislaman. tidak menghancurkan iman secara keseluruhan. Berarti meninggalkan hijrah tidak dikategorikan sebagai syirik besar atau kufur akbar. Tarkul hijrah laisa syirkun akbar wa laisa bikufrin akbar. Hijrah wajib bagi mereka, tapi yang meninggalkannya Allah subhanahu wa ta'ala masih sebut dengan keimanan. Artinya ikhwani afidhakumullah, bagian daripada maksiat, bukan kekufuran. Meninggalkan hijrah itu maksiat, minal ma'asi, dari keumuman maksiat-maksiat yang ada. Karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memanggil mereka dengan keimanan. Berarti tidak mengeluarkan seseorang dari koridor Islam. Nah, qala al-Baghawi rahimahullah, al-Baghawi, beliau namanya Al-Husain ibn Mas'ud al-Baghawi, Abu al-Husain atau Abu Muhammad. Al-Baghawi namanya Abu Muhammad Al-Husain ibn Mas'ud al-Baghawi rahimahullah, nisbah kepada Bagha. Bagha ini merupakan mantiqah au baldah fi Khurasan, masuk di dalam iklim, masuk di dalam wilayah Khurasan. Khurasan kalau zaman sekarang terbagi menjadi beberapa negara, di antaranya Iran, kemudian Afghanistan dan Rusia. Sebagian dari beberapa negara-negara itu dulu satu tempat, satu penamaan disebut Khurasan. Dari sana Imamul Baghawi lahir. Beliau lahir di daerah yang bernama Bagha pada tahun 433 Hijri. Berarti beliau pada abad kelima. 433 Hijri, abad kelima. Nah, alimun fil fiqh, alimun fit tafsir, alimun fil hadith. Sampai beliau mendapatkan lakob, gelar Muhyis Sunnah, yang menghidupkan sunnah. Muhyis Sunnah, ini gelarnya Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah. Di antara kitab-kitab yang beliau tulis yang paling masyhur adalah tafsirnya, Tafsir Ma'alim At-Tanzil, yang dikenal dengan sebutan Tafsir Al-Baghawi. Nah, Tafsir Ma'alim At-Tanzil, yang disebut dengan Tafsir Al-Baghawi. Ini merupakan kitab yang paling masyhur yang beliau tulis. Nah, kalau insyaallah nuwasil, kita lanjutkan pada hari esok insyaallah, pada hari Ahad. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.